Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santrimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang pengertian fikih. Dan satu hal yang patut untuk diingat bahasanya istilah fikih itu memiliki makna syar'i, makna lughah, makna syar'i dan makna istilah. Makna fikih secara bahasa telah kita bahas sebelumnya, yaitu al-fahmu, pemahaman terhadap segala sesuatu. Sedangkan makna fikih secara syar'i itulah makna istilah fikih dalam nusus atau teks Quran dan Sunnah. Maka itu disampaikan oleh Asy-Syarih Pensyarah Sesaat Tsatsri di poin yang pertama, yaitu faham tentang jami' ahkam syariah, semua hukum syariat, baik itu masalah akidah, tafsir, hadis ataupun yang lain. Maka hadis-hadis tentang masalah fikih, ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang masalah fikih wajib dimaknai dengan makna ini. Semisal hadis mayyurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa saja Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan berikan padanya fikih tentang agama. Fikih di sini adalah fikih di makna al-awal yang disebutkan oleh Syaikh Sa'ad At-Tsatsri. Kemudian makna makna selanjutnya adalah makna istilah. Itulah makna yang digunakan oleh para ulama dalam bahasa dan perkataan-perkataan mereka. Beliau sebutkan ada tiga makna. Yang pertama adalah ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah, pengetahuan tentang hukum syar'i amali, baik dia statusnya dhanni, sangkaan kuat ataukah qat'i. Dan makna yang ketiga adalah masail dhanniyah faqat. Kemudian makna yang ketiga maknanya adalah istimbatul ahkam minal adillah. Istimbatul ahkam minal adillah, penyimpulan hukum dari dalil. Kemudian untuk makna, maka di sini ada tiga makna istilah dan ada makna yang keempat. Ini ada makna yang keempat secara istilah, yaitu pengetahuan tentang tentang masail, tentang ahkam masail amaliyah, ya, ahkam masail amaliyah, meskipun tidak tahu dalilnya, tidak tahu istimbatnya. Oleh karena itu kita jumpai kitab-kitab matan, kita sebut dengan matan kitab fikih, maka matan fikhi, meskipun di sana tidak ada, kita sebut sebagai buku fikih. Dan matan fikih dan isinya sekedar memberikan kepada kita pengetahuan tentang hukum amaliyah tanpa kita tahu istimbat atau cara penyimpulannya, sehingga sampai kesimpulan-kesimpulan semacam itu. Kita sekarang idza taqarrara hadza, ya. Sampai situ. Kemudian kita lanjutkan perkataan Pensyarah hafizallahu taala, idza taqarrara hadza, jika hal ini telah jelas bahasanya fikih punya banyak makna. Arafna, maka kita mengetahui bahasanya penulis al-usul min ilmi al-usul itu menggunakan istilah yang kedua, menggunakan makna yang kedua, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, baik dia dhanniyah ataupun qat'iyyah. Wala masyahata, dan tidak perlu ada keributan fil istilah tentang penggunaan istilah asalkan telah diketahui maksud masing-masing pengguna istilah. Lakin al-iskariyat, namun yang jadi masalah manakala teks syariat itu ditafsirkan wafqa atau wifqa, mencocoki istilah para ulama belakangan, maka ini tidak benar. Adapun para ulama memberikan istilahan makna istilah lalu mereka yasiruna alaihi menggunakannya, maka ini tidak masalah. Akan tapi tidak sah, tidak boleh menafsirkan ayat dan hadis-hadis al-waridah yang berkenaan dengan fikih dengan makna istilah. Kemudian maka dan ayat dan hadis tentang fikih lantas dikomentari ini khusus berkenaan dengan ilmu fikih. Nah, ini tidak boleh. Contohnya hadis mayyurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah fahamkan dia tentang, Allah berikan padanya fikih tentang agama. Ini tidak boleh dimaknai dengan makna istilah. Fikih dalam hadis ini harus dimaknai dengan makna syar'i. Oleh karena yaitu yang ini sama dengan di sini dengan, kalau di buku ini sama dengan makna al-awwal yang beli sebutkan oleh pensyarah. Oleh karena itu la yuradu bihi, tidaklah dimaksudkan dengan hadis ini qat'an secara tegas dan pasti makna yang kedua ataupun makna yang ketiga. Namun yang dimaksudkan adalah makna yang pertama atau makna yang keempat. Kemudian di matan disampaikan bahasanya definisi fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah bi'adilatiyah at-tafsiliyah, pengetahuan tentang hukum syar'i amali berdasarkan dalil spesifik untuk masing-masing hukum. Sebelum kita mulai menjelaskan ta'rif definisi penulis, nadha kami akan letakkan kaedah tentang pembuatan definisi al-funun di berbagai cabang ilmu, yaitu bahasanya alladzina yu'arrifuna, mereka para ulama yang mendefinisikan ayya fanin, istilah di cabang ilmu manapun, fan artinya cabang ilmu, labudda pasti dia berjalan mengikuti salah satu dari tiga model pembuatan definisi. Maka disampaikan oleh pensyarah bahasanya ada tiga model pembuatan definisi. Imma boleh jadi ayu arifuhu, mereka membuat definisi bil idrak. Mereka membuat definisi bil idrak dengan pengetahuan, pemahaman, atau al mudrak, objek yang dipahami, atau bil malakah, keadaan psikologis dari orang yang memahami. Maka ini tiga model pembuatan definisi untuk cabang-cabang ilmu, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ataukah kemudian ilmu duniawi juga, semuanya definisinya menggunakan salah satu dari tiga model ini. Ini tiga sistem pembuatan definisi. Nah, apa itu maksudnya? Yang pertama, model yang pertama mendefinisikan satu ilmu berdasarkan al-idrak, berdasarkan pemahaman, kegiatan pemahaman terhadap objek ilmu. Maka dia adalah amaliyah dhiniyah, kerja pikiran. Alati biwasitatiha, yang dengannya, dengan kerja pikiran tersebut, nutrik, kita akan paham tilkal maklumat objek. Kita akan memahami objek pengetahuan. Walidhalika, oleh karena itu, qal, orang yang menggunakan model ini akan mengatakan dalam definisi, yang beliau buat, ini ciri khasnya, definisinya dengan menggunakan kata-kata ma'rifatu titik-titik. Maka kalau ada ulama yang mendefinisikan ilmu fikih atau yang lain dengan ma'rifatu titik-titik, ilmu mustalah hadis misalnya ma'rifatu bla bla bla, maka dia berarti menggunakan model yang pertama, at-ta'rib bil idrak. Fa innal ma'rifata, karena pengetahuan adalah idrak, kegiatan untuk pengetahuan, mengetahui itu kegiatan, kegiatan pikiran terhadap satu objek. Maka dia ma'rifatu semacam di sini. Maka saya Ibn Utsaimin pakai model ini, ma'rifatul ahkam syar'iyah, mengetahui berarti ini proses kegiatan. Ini ada kegiatan kerja pikiran, mengetahui hukum syar'i amali. Ini dengan biadilati at-tafsiliyah, dengan dasar dalil-dalil spesifik. Mengetahui ini berarti al-idrak, kegiatan kerja pikir. Maka definisi dengan al-idrak. Kemudian yang kedua, model definisi yang kedua adalah al-mudrak, objek yang dipahami. Wa ahkam al-amaliyah dalam masalah ini, dalam masalah fikih, objeknya adalah ahkam amaliyah syar'iyah. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan dengan mengatakan al-fiqh wal-ahkam amaliyah syar'iyah, adalah hukum syar'i amali. Maka siapa yang mengatakan demikian, maka dia mendefinisikan fikih dengan mudrak, objek yang dipahami. Walidzalika, oleh karena itu akan datang definisi ilmu usul fikih ala hadal madhad dengan model ini, haitsu innahu ilmu, di mana usul fikih definisikan dengan ilmu yang membahas an adillatil fikih, tentang dalil-dalil fikih. Maka di bab definisi fikih, penulis al-usul min ilmi usul menggunakan model definisi dengan al-idrak. Namun nanti ketika mendefinisikan ilmu usul fikih, beliau pindah model. Ini pindah model pendefinisian ilmu, yang beliau mendefinisikannya dengan al-mudrak, sesuatu yang dipahami, objek yang dipahami. Kemudian yang ketiga, ada model pendefinisian ilmu dengan menggunakan al-malakah, kondisi, keadaan, pengamat dan peneliti, pengkaji dari satu objek ilmu. Apa itu malakah? Mayah suluhu al-insan, yang didapatkan oleh seseorang min khilal, melalui mumarosah pergaulannya dengan ilmu tersebut. Ini adalah model ketiga dalam mendefinisikan ilmu. Wal mu'allif dan Syaikh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala dalam mendefinisikan fikih, beliau mendefinisikannya dengan model yang pertama, yaitu al-idrak, yang kata kuncinya adalah ma'rifatu, mengetahui hukum syar'i amali. Bainama, lain halnya ketika mendefinisikan ilmu usul fikih, maka beliau menggunakan model yang lain, yaitu model alladhi yu'arriful fununa, yang mendefinisikan cabang ilmu dengan mudrak, objek yang dipahami. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan al-qawa'idu, usul fikih adalah qawa'id, kaedah-kaedah. Ya, kaedah-kaedah dalam ilmu usul fikih adalah objek yang dipahami. Ini adalah mudrak atau al-adilah al-ijmaliyah. Usul fikih adalah isinya adalah dalil-dalil global. Ketika definisi usul fikih pakai kata-kata semacam ini, menunjukkan ini definisi yang mengacu kepada al-mudrak, objek, bukan kegiatan pengamat, kegiatan pengkaji terhadap satu objek ilmu. Sehingga kesimpulannya, wahina idin pada saat itu, huna di sini, bisa kita simpulkan bahasanya mu'alif Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak menggunakan alaman hajin wahidin, satu model yang sama dalam pendefinisian ya, ilmu. Ya, maka penulis matan menyampaikan definisi fikih dengan mengatakan ma'rifatul ahkam syariah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i amali dengan berdasarkan dalil-dalil spesifiknya. Kemudian ada penjelasan tentang poin-poin di definisi tersebut. Ma'rifah, maka yang dimaksud dengan ma'rifat adalah yakin atau sangkaan kuat. Karena li'anna idrakal ahkam al-fiqhiyah, karena pemahaman terhadap hukum fikih, boleh jadi ada yang yakin wajibnya sholat lima waktu, itu yakin. Atau boleh jadi dhani, sangkaan kuat batalnya wudu karena menyentuh kemaluan misalnya. Oke, ini kesimpulan tersebut adalah satu hal yang dasarnya sangkaan kuat saja, sebagaimana dijumpai pada banyak masalah fikih. Ya, penjelasannya, maka kata-kata ma'rifat itu mencakup al-ilma, mencakup yakin, wadhanna dan sangkaan kuat. Wahada yubayinu laka, dan kata-kata ini menjelaskan kepada anda, bahasanya mu'alif rahimallahu ta'ala bermaksud untuk mengikuti model yang kedua dalam pembuatan definisi. Fil musamma dalam wal mustalaha al-fiqhi, dalam istilah dan istilah fikih. Bikhilaf ilman jajid salis, bikhilaf ilman jajid salis li'annana kulna inna fil fiqhi arba'atu manahij, lain hanya dengan model yang ketiga. Karena kita katakan makna fikih itu ada empat makna. Al-madhhabus tsani, madhhab di sini berarti makna fikih yang kedua. Yaqul, makna fikih yang kedua isinya fikih itu mencakup adh-dhanni wa qat'i, sangkaan kuat dan hal-hal yang yakin. Didalika, oleh karena itu kita mengetahui bahasanya hukum wajibnya sholat lima waktu itu qata'i. Namun meskipun demikian, nudkhiluhu, kita masukkan dalam masalah fikih. Demikian juga dalam masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam, dituntunkan ataukah tidak, ini masalah yang dhaniyah, sangkaan kuat, dan kita juga masukkan ke dalam fikih. Maka manhaj maka di sini atau manhaj di sini bukan manhaj pendefinisian, namun manhaj dalam pengertian makna fikih. Maka karena beliau mengatakan yang dimaksud dengan ma'rifat itu adalah yakin dan sangkaan kuat, berarti pengertian fikih yang beliau maksudkan adalah pengertian yang kedua. Pengertian fikih yang kedua yang tadi beliau sampaikan, pengertian fikih yang kedua atau definisi fikih yang kedua yang disampaikan oleh Syaikh Sa'ad Tsatsri, ma'rifatul ahkam syariah al-amaliyah, baik itu dhaniyah ataupun qata'iyah. Maka pakai dalam definisi ini, maka wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan dan seterusnya, semuanya termasuk dalam masalah fikih. Meskipun padahal dia adalah sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti dalam pandangan seorang muslim. Demikian juga termasuk di dalam masalah fikih hal-hal yang lain yang bersifat ijtihadi dhanni. Kemudian kembali ke matan, ahkam syar'iyah. Yang dimaksud dengan ahkam syar'iyah adalah hukum al-mutalaqah yang didapatkan dari syariat, semacam wajib dan haram. Sehingga tidak termasuk dalam fikih ahkam aqliyah, hukum akal. Contoh hukum akal, pengetahuan dan mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Demikian juga tidak termasuk fikih al-ahkam al-adiyah, hukum kebiasaan. Semacam mengetahui nuzulut tal, akan turunnya embun di malam yang dingin, manakala malam tersebut cuacanya sahwan, terang, tidak mendung. Maka ahkam aqliyah dan al-adiyah tidak termasuk bagian dari fikih, karena fikih itu ahkam syar'iyah. Ya, penjelasan tentang ahkam. Maka fikih itu pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang hukum, dan hukum itu ditujukan kepada perbuatan. Ya, karena benda itu tidak memiliki hukum. Karena benda itu tidak memiliki hukum. Ya. Maka daging babi itu tidak punya hukum. Tidak punya hukum. Hukum itu adanya pada perbuatan terhadap daging babi. Yang ada hukumnya adalah menjual daging babi, membeli daging babi, memakan daging babi, memasak daging babi. Itu ada hukumnya. Dan kalau daging babi itu tidak ada hukumnya, karena daging babi adalah zawat, benda, dan benda itu tidak punya hukum. Hukum ada pada perbuatan terhadap benda. Maka martabak itu tidak ada hukumnya. Martabak tidak ada hukumnya. Adanya adalah hukum makan martabak, hukum jual martabak, hukum beli martabak, hukum ngelempar orang pakai martabak. Nah, itu ada. Itu hukum membuang martabak di tempat sampah, hukum. Nah, ini ada hukumnya. Tapi kalau martabaknya sendiri tidak ada hukumnya. Tidak bisa kita katakan haram, sunnah, mubah, itu tidak bisa. Tidak bisa diberi 5 hukum syar'i atau 5 hukum taklifi, haram, wajib, dan seterusnya. Maka yang namanya fikih itu pengetahuan terhadap hukum. Kata-kata hukum, liyakhruja adzawatu, supaya keluar dari pembahasan kita benda. Fa inna lana ta'arrafu fi usul fiqhi, karena kita tidaklah mempelajari dalam usul fikih, kita tidak mempelajari benda. Namun kita nata'arraf, mengenali dan mempelajari hukum. Dan hukum itu dikaitkan dengan perbuatan, berkenaan dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum dalam bahasa Arab adalah nisbatu syai' ila akhar, menisbatkan satu hal kepada yang lain. Atau meniadakannya. Tembok ini berwarna putih. Tembok ini berwarna putih. Maka di sini ada penisbatan putih kepada tembok. Nah, ini berarti memberi hukum putih terhadap tembok. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kita katakan, kita berikan hukum putih untuk tembok. Kita katakan orang tersebut tinggi. Zaid itu tinggi. Maka ini dalam bahasa Arab kita katakan nahkumu Zaid bitul. Kita memberikan hukum tinggi kepada Zaid. Sehingga apa di situ? Menisbatkan, melekatkan, ya, melekatkan sesuatu dalam hal ini sifat tinggi kepada Zaid, melekatkan sifat putih pada tembok. Buku ini baru, maka di situ ada melekatkan baru kepada buku. Meletakkan baru, melekatkan sifat baru kepada buku. Nah, itu hukum menisbatkan sesuatu kepada sesuatu, mengkaitkan, melekatkan sesuatu kepada sesuatu. Itu makna hukum lughatan dalam bahasa Arab. Contohnya Muhammad tinggi, maka kita menetapkan dan melekatkan tinggi pada diri Muhammad. Ini namanya hukum. Namun yang kita bicarakan di sini hukum syar'i. Adapun hukum hissi indrawi, semacam Muhammad itu tinggi, atau hukum akli, atau hukum kebiasaan, atau hukum dalam nahwu, mubtada itu marfu, maf'ul bihi itu mansub, maka itu semua tidak ada hubungannya pihak dengan pembicaraan, tidak ada hubungannya, karena itu semua bukanlah hukum syar'i. Hubungan kita atau yang kita bahas adalah hukum syar'i. Wal ahkam asy-syar'iyyah, dan hukum syar'i adalah khitabus syar'i, adalah seruan syariat. Al-warid, yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang isinya iqtida, tuntutan. Iqtida di sini maknanya sama dengan tolap, tuntutan. Maka isi dari khitab syar'i, khitab syar'i yang datang dari Allah, boleh jadi Al-Quran, boleh jadi hadis, maka dua-duanya adalah khitab syar'i, seruan syariat. Nah, isi khitab syar'i tersebut ada yang isinya iqtida, tuntutan. Boleh jadi tuntutan untuk melakukan perbuatan, atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Nanti tuntutan untuk melakukan perbuatan, nanti ada wajib dan sunnah. Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan, ada makruh dan haram. Atau isi yang kedua adalah ibahah. Isi dari teks Quran dan sunnah tadi adalah membolehkan. Atau al-wada', meletakkan sesuatu sebagai alamat dan tanda untuk sesuatu yang lain. Meletakkan sesuatu sebagai tanda bagi yang lain. Nanti hukum wada' itu ada batal, ada sah. Kemudian tadi disampaikan kal wujub, contoh hukum syar'i adalah wujub. Dan beliau tidak mengatakan wajib, karena hukum syar'i menurut para ulama usul fikih adalah wujub. Alladhi wa khitabu syari', yang dia adalah seruan dari syariat. Wa amal wajib, adapun wajib itu adalah atharul khitab. Ini adalah dampak dari khitab syari. Maka athar, maka wajib itu adalah dampak hukum dan bukan hukum menurut kacamata usuliyin. Maka bedakan antara wujub dengan wajib. Kalau wujub itu terjemahannya adalah kewajiban, dan dia ditujukan, maka dia ditujukan pada kandungan khitabu syari. Maka ayat wa aqimus sholata itu isinya wujubus sholati. Sedangkan wajib itu istilah yang digunakan melekat kepada perbuatannya. Itu adalah istilah yang melekat pada perbuatannya. Sholat itu wajib. Sholatnya, ya, sholatnya, bukan isi dan konten dalil, teks. Kalau isi konten, isi atau konten ayat wa aqimus shalah itu wujub. Isi ayat ini wujubus sholati, tentang kewajiban sholat. Tentang kewajiban sholat. Lalu apa hukum sholat? Apa kemudian gimana kemudian satu sholat? Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Maka demikian juga ada istilah nadbun dan mandubun. Kalau isi dalil itu nadbun, anjuran. Mandub, sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan, maka dia ditujukan kepada perbuatan orang. Maka memakai parfum untuk sholat, memakai parfum bagi laki-laki untuk sholat Jumat, hukumnya wujub. Syariat mewajibkannya. Ini ada dalil hadis. Ya, ada dalil hadis tentang anjuran hal tersebut. Maka kita katakan isi hadis ini nadbu. Nadbu, anjuran pakai parfum bagi laki-laki ketika mau berangkat sholat Jumat. Sedangkan perbuatan mukallafnya kita katakan mandubun. Perbuatan mukallafnya mandubun. Maka haram, maka tahrim beda dengan haram. Tahrim itu berkenaan dengan konten, konten teks, konten dalil. Haram itu istilah yang kita lekatkan kepada perbuatan mukallaf. Maka ayat wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, maka ayat ini fihi isinya tahrimuz zina, pengharaman terhadap zina. Maka sedangkan seorang mukallaf yang melakukan perbuatan zina, maka perbuatan tersebut perbuatan tersebut haram. Maka dia ditujukan pada perbuatan. Tapi ketetapan Allah untuk satu perbuatan, ketetapan Allah untuk melarang, itu tahrim. Ketetapan Allah untuk melarang, itu tahrim. Kemudian sebutan untuk perbuatan yang mendapatkan label tahrim, sebutannya adalah haram. Maka di sini ada pelabelan, ada kemudian istilah untuk perbuatan yang perbuatan tersebut dilarang, ataukah diperintahkan, ataukah dianjurkan, dan ada ketetapan syariat terhadap satu perbuatan. Maka nanti wujub pasangannya wajib, nadabun pasangannya mandubun, atau sunnatun pasangannya masnunun, kemudian ibahatun pasangannya mubahun, karohatun pasangannya adalah makruhun, tahrim pasangannya muharram atau haram. Maka yang ini adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah untuk satu perbuatan, ketetapannya adalah wujub, sunnah atau nadbun, ibahah, karohah atau tahrim. Sedangkan label untuk perbuatan Maka boleh jadi perbuatan tersebut kita kasih label wajib, masnunun, atau mandubun, atau perbuatan tersebut mubahun, makruhun. Itu sasaran untuk ini, labelnya ini ditujukan kepada perbuatan, atau haramun atau muharramun. Jadi apa perbedaan penggunaan dua kata ini, dua jenis kata ini, tinggal kita mau bicara sasarannya adalah perbuatan orang ataukah ketetapan syariat. Ataukah ketetapan syariat. Kalau kita mau bicara yang itu ditujukan pada ketetapan syariat, maka bahasanya adalah wujub, sunnah, ibahah, karohah, tahrim. Tapi kalau kita mau bicara tentang perbuatan mukallaf, sasarannya itu, maka nanti bahasanya adalah wajib, mandub ataukah masnunun, mubahun, makruhun, muharramun. Nah, karena objek dari ilmu usul fikih itu adalah hukum, dan hukum itu adalah berkenaan dengan ketetapan syari, ketetapan syariat, maka bahasa standar dalam usul fikih adalah wujub dan seterusnya. Lain hanya kalau di buku fikih, karena fikih itu objeknya adalah perbuatan orang, bahas perbuatan orang, bukan ketetapan syariat, namun perbuatan orang itu sasarannya. Perbuatan orang seperti ini apa hukumnya? Seperti ini apa hukumnya? Perbuatan seperti ini apa hukumnya? Jadi yang jadi fokus pembicaraan itu perbuatan orang, itu fikih. Kalau usul fikih, ini syariat itu menetapkan apa? Syariat menetapkan apa? Kalau fikih, perbuatan orang semacam ini apa hukumnya? Maka bahasa standar di fikih untuk hukum itu wajib. Wajib, masnunun, mubahun, makruhun, muharramun, itu yang dipakai. Karena bedanya beda fokus. Maka di sini dikatakan, maka wajib itu adalah dampak hukum, dampak dari ketetapan, karena wajib ini label untuk perbuatan. Maka dia dampak dari ketetapan syariat, dan dia bukan hukum menurut ilmu usul fikih. Dia bukan hukum menurut ilmu usul fikih. Wajib itu bukan hukum. Hukumnya itu wujub. Yang jadi hukum itu bukan mandub, namun nadubun. Yang jadi hukum dalam tujuan usul fikih bukan mubahun, namun ibahah. Bukan makruhun, namun karohah. Bukan muharramun, namun tahrim. Kembali ke atas, amaliyah. Yang dimaksud dengan hukum amaliyah artinya tidak berkenaan dengan i'tiqad, dengan keyakinan semacam, contoh amaliyah, sholat dan zakat. Maka tidak termasuk dalam fikih ma yata'alaqu bil i'tiqad, hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan semacam mengesakan Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Fala yusamma dhalika, maka itu semua tidaklah disebut fikih dalam istilah. Penjelasannya, al-murad bi qawlina al-amaliyah ma la yata'alaqu bil i'tiqad, li'anna al-fiqh, karena fikih dalam pandangan penulis itu khusus untuk hukum amaliyah. Lain halnya dengan definisi yang pertama, yaitu makna syar'i dalam pengertian fikih, maka mencakup hukum amaliyah, hukum akidah dan yang lain. Lihat contohkan, contoh ahkam amaliyah adalah sholat dan zakat. Ini adalah amal, dan semisal itu, al-mu'amalat, berbagai macam transaksi, kemudian pernikahan, wal-hudud dan hukuman minal jinayat, karena melakukan tindakan kejahatan. Demikian juga al-iqrar, pengakuan terhadap kewajiban, terutama kewajiban utang piutang. Kullu hadhihi, ini semua adalah amal, maka dia fikih. Maka tidak termasuk dalam fikih hal yang berkenaan dengan i'tiqad, itu tidak disebut fikih dalam bahasa para fuqaha. Demikian juga dalam bahasa penulis dan para ulama fikih mutaakhirin, ulama fikih belakangan. Kembali ke matan, bi adillati at-tafsiliyah, dengan dalil tafsili. Dengan dalil tafsili, adilatul fiqih, dalil fiqih itu bergandengan dengan masalah fiqih yang spesifik, sehingga tidak termasuk dalam fiqih usul fiqih. Li'anal bahsa fihi, karena pembahasan dalam ilmu usul fiqih itu membahas dalil fiqih global, yaitu yang dibahas adalah gimana tentang Al-Quran, tentang hadis. Kalau itu usul fikih, gimana perintah yang ada dalam Al-Quran, an-nahyu, larangan dalam Al-Quran dan seterusnya. Kalau fikih, puasa Ramadan itu wajib, dalilnya ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Zina itu haram, dalilnya wala taqrabu zina dan seterusnya. Maka dalilnya dalil spesifik, dalilnya dalil khusus. Itu pembahasan fikih, pembahasan usul fikih itu adalah pembahasan dalil secara global, kaedah-kaedah dalam memahami ayat Al-Quran, bukan ayat ini, ayat itu, pemahaman terhadap ayat tertentu, bukan, namun pemahaman terhadap semua ayat. Kalau bentuknya amar gimana, kalau bentuknya perintah gimana, kalau bentuknya nahyu atau larangan bagaimana. Penjelasannya, bi'adilatiha, yakni artinya anal insana, bahasanya seorang itu tidaklah disebut faqih ahli fikih kecuali jika dia mengetahui hukum syari amali berdasarkan dalil, ataupun jika dia mengetahui hukum min khilal, melalui perkataan ulama fikih, maka orangnya tidak bisa disebut faqih, ilmunya tidak disebut fikih. Namun kita katakan dia adalah seorang hafiz dan orang yang menghafal, orang yang hafal hukum para ulama fikih, au furu'i, dia faham hukum furu'. Dan bi'adilah tafsiliyah, dalil itu ada dua macam, dalil global, contohnya ijma' adalah dalil, Al-Quran adalah hujah, hadis adalah hujah, ini dalil global. Dan inilah pembahasan usul fikih, membahas tentang ijma', membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis. Yasmulu mala yantahi minal adillah, yang ini yasmulu mencakup mala yantahi minal adillah, dalil-dalil yang la yantahi, tidak terhitung. Adapun dalil tafsili, dalil spesifik, itu adalah ahadul adillah, itulah satuan dalil. Contohnya wajib niat dalam ibadah, dalilnya innamal a'malu binniyat, maka ini adalah dalil tafsili atau dalil spesifik. Dan jika demikian, adillah, dalil itu terbagi menjadi dua macam. Dalil global, itulah jenis dalil, na'lu adillah atau kajinsul adillah. Maka jenis dalam bahasa Arab itu ada dua kata, ada jins dan ada na'u'. Na'u' itu bagian dari jins, na'u' itu bagian dari jins. Maka misalnya kita katakan benda itu ada dua macam, benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu ada dua macam, ada makhluk itu ada dua macam, hewan dan manusia. Maka makhluk hidup itu jins, makhluk hidup itu jins. Manusia itu apa? Nau', itu nau'. Maka dalil itu Quran, sunnah, ijma'. Maka Al-Quran itu dalil, itu artinya jinsul dalil. Nanti kemudian Al-Quran itu sendiri ada awamir, perintah-perintahnya Al-Quran. Ada nawahi, larangan-larangan Al-Quran. Maka ini apa? Jins atau nau'? Jins atau nau'? Nau'. Perintah-perintah Al-Quran itu nau', nau' dalil. Kalau jinsul dalil, ayat Al-Quran itu jins dalil. Kalau perintah-perintah dalam Al-Quran itu namanya nau' dalil. Nah kalau salah satu perintah wa aqimus sholata, maka itu namanya ahadul dalil, ahadul adillah. Maka sebagian di sini disantumkan, dalil tafsili itu sama dengan ahadul adillah, satuan dalil, satuan dalil. Maka dalil, maka jinsul dalil, jinsul dalil dan nau' dalil itu pembahasannya ilmu usul fikih. Maka jinsul dalil contohnya hadis, itu jinsul dalil. Hadis nanti ada sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Maka sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, ini namanya nau' dalil. Nanti perbuatan Nabi begini, perbuatan Nabi, di antara perbuatan Nabi pertama kali masuk rumah adalah bersiwak, maka itu ahadud dalil. Itu ahadud dalil. Maka jinsul dalil dan na'ud dalil, nah itu kewenangannya usul fikih. Itu objek bahasan usul fikih. Sedangkan objek bahasan fikih itu ahadul adillah. Karena fikih itu fokus pada perbuatan mukallaf. Maka perbuatan ini apa? Apa hukumnya? Hukumnya demikian, dalilnya demikian. Maka kalau pakai definisi ini, maka kitab-kitab matan fikih itu tidak disebut fikih. Karena di sana tidak ada adillah tafsiliyah. Oleh karena itu maka tadi saya sampaikan ada makna fikih yang tidak disebutkan oleh pensyarah. Padahal telah terpakai di bahasa para ulama itu matan fikih. Padahal di sana tidak ada dalilnya. Maka ini makna yang lain, itu pengetahuan tentang hukum amali meskipun enggak ngerti dalilnya. Nah. Adillatul fikr makuna bil masail al fiqhi tafsiliyah. Penjelasannya, li'an al-bahasa, karena bahasan dalam usul fikih itu adalah dalil ijmali. Yang dimaksud dalil ijmali tadi jinsul dalil atau nau' dalil. Fa fi ilmu al-fiqhi, sedangkan dalam ilmu fikih nabahas, yang kita bahas adalah dalil spesifik. Nuridu, karena kita ingin anna tawassala, untuk sampai kepada hukum spesifik, maka kita gunakan dalil spesifik. Bainama lain hanya dalam usul fikih, maka kita membahas dalil ijmali, yaitu bersifat kulli, bersifat global. Contohnya hadis ahad, apakah dia bisa jadi hujah ataukah tidak? Perintah menghasilkan hukum wajib ataukah tidak menghasilkan hukum wajib? Mafhum khulafah, kebalikan, apakah dia bisa jadi hujah ataukah bukan hujah? Dalalah isyarat, apakah isyarat itu hujah ataukah bukan hujah, dan seterusnya. Itu pembahasan tentang usul dan fikih. Kembali ke matan. Atsani, kemudian penjelasan tentang definisi usul fikih, sudut pandang yang kedua, bi'tibar dengan melihat bahasanya usul fikih itu laqoban, telah menjadi nama untuk satu cabang ilmu tertentu. Maka fayu'arrafu, usul fikih kita definisikan dengan ilmun, ilmu ya bahasu, yang membahas. Berarti yang jadi sasaran adalah objek. Jadi pendefinisian itu bisa idrok, kegiatan pengkaji terhadap satu objek. Bisa definisi itu berdasarkan objek. Bisa definisi itu berdasarkan kondisi si pengkaji. Kondisi pengkaji terhadap objek sasarannya. Maka lihat beliau mendefinisikan usul fikih dengan ilmun, sebuah ilmu. Yang ilmu tersebut membahas, nah ini berarti tidak mengkaitkan dengan orangnya, lepas dari orangnya. Tapi definisi fikih tadi, ma'rifatu ahkam, mengetahui hukum. Ini di sini orang itu terlibat. Orang itu terlibat karena mengetahui hukum. Maka ada perbuatan orang. Kalau definisi usul fikih beliau, orangnya tidak terlibat. Pengkajinya tidak terlibat. Karena beliau definisikan usul fikih dengan ilmu yang membahas tentang dalil fikih ijmali. Kemudian cara mendapatkan faedah dari dalil ijmali tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah keadaan si pengambil faedah. Ya, penjelasannya. Intaqala ila i'tibari tsani. Mu'allif itu berpindah kepada sudut pandang yang kedua. Itu menjelaskan dan mendefinisikan usul fikih dengan melihat usul fikih sebagai alaman murakkaban. Kal jumlatil wahidah, itu sebagai alaman murakkab, sudah menjadi nama, itu double murakkab, namun dia menjadi nama untuk satu hal. Kal jumlatil wahidah, sehingga double tersebut dianggap seperti satu kesatuan. Wal kalimatul wahidah usul fiqhi. Maka menjadi satu kata yang menyatu, itulah usul fiqih. Wahada yasduku, dan ini tepat, alal ilmi al-ma'rufi, untuk ilmu yang telah dikenal, yang Syekh Ibn Thaymin al-Lafa menulis dalam ilmu ini, kitab ini. Itulah ilmu usul fikih. Mahu apakah itu usul fikih? Jika kita lihat usul fikih sebagai satu kesatuan kata. Karena kita telah lewat, sabaqat telah arafna, kita ketahui makna fikih ketika dia menjadi satu kata berdiri sendiri. Kita telah ketahui usul secara sendirian apa maknanya, dan fikih secara sendirian apa maknanya. Maka saat ini kita ingin untuk mengetahui atau mendefinisikan usul fikih bi'tibar dengan melihat usul fikih sebagai laqoban, nama untuk satu ilmu, alaman, nama ala hadal ilmi. Maka yang depan itu bacanya alaman, yang belakang bacanya ilmi. Alaman ala hadal ilmi, nama untuk satu ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Maka beliau definisikan ilmu usul fikih dengan ilmu yang bahasu anil adilatil fikih al-ijmaliyah dan seterusnya. Ayat artinya usul fikih melihat bahasanya dia adalah laqoban, nama li hadal fan, untuk satu cabang ilmu tertentu. Wa hadal ilmu, dan ilmu ini yang alafna fi hadzal kitab, yang kami Syaikh Ibnu Utsaimin menyusun kitab ini, adalah ilmun yubahasu fihi, satu ilmu dibahas di dalamnya dalil-dalil fikih secara global, dalil-dalil fikih yang global. Kemudian yang kedua, cara untuk bisa mengambil faedah dari dalil tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah keadaan orang yang mengambil faedah. Artinya ilmu usul fikih itu yatakawan tersusun dari tiga bagian pokok. Ada tiga bab pokok, tiga bahasan pokok dalam ilmu usul fikih. Yang pertama, dalil fikih yang global. Kata-kata adillah, dalil, dan fikih telah kita ketahui atau telah kita definisikan. Dalil fikih yang global, ijmali itu kebalikan tuqabil. Tuqabil artinya kebalikan, kebalikan dari tafsili. Wadhakar, dan beliau sebutkan di antara contoh global adalah amr, perintah itu menghasilkan hukum wajib, larangan menghasilkan hukum haram, sah itu menunjukkan an-nufus sudah terlaksana. Yakni wujubu itmam dzalika as-sahih, wajibnya menyelesaikan sesuatu yang sah tersebut, kemudian taratubu ahkami alaihi, dan berdampaknya sejumlah ketentuannya alaihi pada sesuatu yang sah. Idza jika demikian, nufuz itu maknanya adalah anta tarattabu al-athar ala sahih, terwujudnya dampak pada sesuatu yang sah. Contohnya, sholat yang sah itu artinya ya tarotab alaiha minal athar, dampak terwujud padanya dampaknya. Apa dampak sahnya sholat? Berhak untuk mendapatkan ganjaran dan pahala, dan gugurnya kewajiban dari seorang musalli. Contoh yang lain, sahnya akad jual beli artinya ya tarotab alaihi, muncul dampaknya. Apa dampak jual beli? Intiqalul milqi, berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Ini dalam istilah ilmu usul fikih namanya nufuz. Ini dalam fikih disebut dengan nufuz. Maka tadi ada penjelasan tentang perkataan nufuz, dan ini berkenaan dengan sah. Apa itu sah? Sah definisikan dengan taqtadi an-nufuz, menyebabkan munculnya nufuz. Apa itu nufuz? Anta tarotab al-athar, terwujudnya dampak. Maka nufuz itu, kalau makna bahasa, nufuz itu tembus. Ya, kalau secara bahasa, nufuz itu artinya tembus. Sedangkan dalam bahasa fikih, nufuz itu artinya tatarotab al-athar, dampaknya terwujud. Sahnya jual beli artinya dampak dari jual beli itu terwujud. Apa dampaknya? Berpindahnya kepemilikan, uang menjadi milik penjual, barang menjadi milik pembeli. Sholat itu sah artinya tatarotab al-athar, dampak dari perbuatan sholat itu terwujud. Apa dampaknya? Si musalli dapat ganjaran. Si musalli telah menggugurkan, telah gugur dan selesai kewajibannya, dan seterusnya. Wahada, dan ini makna-maknanya anak adalah tafsiliyah la nadhkuruha. Dalil spesifik itu tidak kita sebutkan dan kita bahas dalam ilmu usul fikih. Yang kita sebutkan dan kita bahas dalam ilmu usul fikih adalah dalil ijmaliyah. Namun qad terkadang kita bawakan bi amsilatin tafsiliyah. Kita datangkan dalil tafsili namun sebagai contoh. Amsilatin tafsiliyah, contoh detail, contoh spesifik. Litanasaba mangkana fahmum da'ifa, supaya ini cocok untuk orang yang pemahamannya lemah. Ini cocok untuk orang yang pemahamannya lemah. Maka perintah itu menghasilkan hukum wajib. Aslinya tidak perlu dikasih contoh. Aslinya dalam usul fikih tidak perlu dikasih contoh. Namun orang yang tingkat berfikirnya tidak dalam nanti masih bingung. Maka didatakanlah contoh, di sana kemudian disebutkan dalil tafsili, supaya connect dengan orang-orang yang pemahamannya lemah. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Contohnya ini, sholat itu wajib karena Allah berfirman wa aqimus sholata. Maka dalil tafsili disebutkan sekedar sebagai contoh untuk membantu orang-orang yang fahmunya, pemahamannya lemah. Lakinal asla, akan tapi hukum asalnya dalam usul fikih kita tidak membawakan dalil tafsili. Kemudian unsur yang kedua, wa kaifiyatul istifadati minha. Ini adalah unsur yang kedua dari tiga unsur pokok pembahasan ilmu usul fikih. Maka al-qismu asani, unsur yang kedua dari macam-macam bagian dari bagian-bagian ilmu usul fikih adalah qawaidul fahmi, kaidah untuk memahami, kaidah untuk istimbat, kaidah untuk menyimpulkan. Kemudian dalalatul alfad, kandungan teks. Kalau lafad ini kandungannya apa? Oh ini kandungannya umum. Oh ini kandungannya kandungannya umum. Oh ini kandungannya itlak. Itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Wa qauluhu minha ay minal adillah, kaifa nastafidu al ahkam minal adillah. Maka bagaimanakah kita bisa mengambil faedah hukum dari dalil? Maka jawabannya bidirasati ahkamil alfaz, dengan mengkaji hukum atau kandungan dari teks. Yang dimaksud ahkamun alfaz al-athar al-mutarattabah alal alfaz, dampak yang muncul dari sebuah teks. Min umumin, contohnya umum. Kalau umum berarti teks tersebut tasmul mencakup semua anggotanya. Atau khusus, artinya hukum tersebut itu cuma fi ba'dil afrad, untuk sebagian kasus, sebagian anggota teks tanpa yang lain. Dan nanti ada itlaq, ada taqyid. Atau kita baca matan terlebih dahulu. Ya, di mata disampaikan fal muradu bi qaulina al ijmaliyah, yang dimaksud dengan dalil ijmali adalah kaidah-kaidah umum. Semisal perkataan para ulama usul fikih, perintah menghasilkan hukum wajib, larangan menghasilkan hukum haram, sah itu menyebabkan nufuz, menghasilkan nufuz. Dan nufuz tadi telah dijelaskan maknanya adalah tartubul athar, munculnya dampak. Fakharaja, maka karena kita katakan dalil tafsili, maka tidak termasuk dalam usul fikih. Falatuzkar fi usulul fikih, maka tidak termasuk usul fikih adalah tafsiliyah, dalil tafsili. Falatuzkar, maka dalil tafsili tidaklah disebutkan dalam buku usul fikih kecuali ala sabili tamzil, kecuali sebagai contoh untuk kaidah. Kemudian kaifiyatul istifadah minha, bagaimana cara mengambil faedah dari dalil. Maka ini membahas tentang mengetahui kaifa, bagaimanakah hukum itu disimpulkan dari dalil. Maka hukum itu disimpulkan dari dalil bidirasati ahkamil alfaz, dengan mengkaji hukum lafaz, yaitu dampak dari sebuah teks. Wa dalalatuha, dan kandungan teks. Kandungan teks ada umum, ada khusus, ada itlak, ada taqyid, ada teks yang menghapus, ada teks yang dihapus, dan yang lain. Fa'innahu bi'idroki, dengan memahami hal-hal ini, yaitu ahkamul alfad wa dalalatu alfad, yastafidu minal adilatil fiqhi ahkamaha, maka seorang itu bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil fiqih. Wal murad bi qaulina, dan yang dimaksud dengan keadaan mustafid adalah pengetahuan tentang keadaan orang yang boleh mengambil faedah dari dalil secara langsung. Yang boleh mengambil faedah hukum dari dalil secara langsung adalah mustahid. Maka mustahid di sini dinamai dengan nama mustafid, karena dia yastafidu, mengambil faedah binafsi secara langsung. Dia mengambil faedah dan kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya secara langsung. Li bulughi, karena dia telah sampai pada level ijtihad. Maka pengetahuan tentang siapa itu mustahid, syarat untuk bisa level sampai pada level ijtihad, dan hukumnya dan semacam itu, itu akan menjadi bahasan dalam ilmu usul fikih. Dan demikian yang kita baca kesempatan sore menjelang siang hari ini, menjelang malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.